Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Wa salatu wasalamu ala man ismuhu fis sama'i ahmad, wa fil ardi ismuhu muhammad, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat, al-afiat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam pepulauan kami hormati yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memuliakan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW kelak di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafa'ah khusus dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini, kita terbiasa mengikuti kajian Zawiyah Duha, yang mana insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan fikiran kita, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din, waj'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin. Ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada Aqlul Husli. Kita sampai kepada Aqlul Kafni. Al-Kafan. Aqlul Kafni qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin ila an qala Aqlul Kafni. Paling sedikitnya kafan. Adalah thawbun ya'ummuhu, badan yang menutup seluruh, kain yang menutup seluruh badannya. Kecuali, ingat kemarin, kecuali orang yang lagi haji dan umrah. Kalau perempuannya, wajah tidak ditutup. Kalau orang laki-lakinya, kepalanya tidak ditutup. Ini akal paling ringannya. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya kain kafan itu. Lirijali, bagi kaum pria adalah thalathu lafa'ifa. Tiga lembar. Kesempurnaan di sini tidak wajib selebihnya. Artinya begini. Kalau orang itu, selama ini kan yang kita mengerti kalau ngafani orang langsung dengan tiga kafan. Padahal di situ ada perlu dibedakan. Yang pertama, Kalau memang orang itu punya peninggalan dan dia tidak punya hutang yang habis, artinya peninggalannya masih ada, maka sebelum diwaris dia berhak mengambil uang apa harta tersebut untuk kain kafan sampai 3 lembar kain kafan. Kalau dia ternyata enggak, kalau punya, jadi dia berhak. Orang mati, kalau kecuali perempuan bagi seorang suami nanti yang dari hartanya suami. Kalau ada seorang meninggal dunia, maka wajib bagi kita itu mengkafani 1 kafan. Wajib bagi kita mengkafani 1 kafan. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa. Misalnya jika kita ambilkan dari Baitul Mal, hanya 1 kafan wajibnya. Nah, untuk kesempurnaannya sampai 3 itu adalah diambilkan dari hartanya. Kan yang namanya fardu kifayah itu kan wajib atas kita. Kalau ada orang meninggal dunia, enggak tahu, ya turun. Bahaya ada orang bang, ada orang meninggal dunia, sudah jelas dia. Mungkin ada tandanya kalau dia seorang muslim pakai kopiah kayak atau gimana. Tapi enggak punya kain sama sekali. Meninggal di kampung kita, berarti dia seorang muslim, wajib kita rawat. Maka kita tidak wajib mengkafani kecuali 1 lembar. Dan kesempurnaan sampai 3 ini kalau kita rela, akhirnya enggak wajib lagi, sudah masuk wilayah sunnah. Wajibnya hanya 1 lembar fardu kifayahnya. 2 lembar, 3 lembar ini bagi kita sudah tidak wajib lagi, sunnah. Dan dia seorang mayat, seorang meninggal dunia, berhak dia untuk diambilkan dari hartanya sampai 3 lembar, tidak boleh lebih. Sampai 3 lembar dengan catatan dia juga tidak punya hutang yang menghabiskan hartanya. Kalau dia punya hutang yang menghabiskan hartanya, enggak boleh. Berarti 2 lembar itu milik siapa? Milik yang punya? Milik yang punya uang. Nah, gitu. Cuman hampir ini tidak pernah dibahas, ya yang nyantai-nyantai sajalah langsung diambilkan begitu saja. Padahal ini ilmu. Sebab wajibnya hanya 1 lembar bagi. Biarpun dia tidak punya, harus kita carikan 1 lembar. Kalau tidak dosa semuanya. Enggak ada Baitul Mal, harus kita patungan bagi semuanya, ngeluarkan untuk 1 lembar. Tidak wajib lebih dari itu. Nah, bagi yang meninggal dunia lalu dia punya peninggalan, bolehlah diambilkan dari sampai 3 lembar. Sampai 3 lembar. Baik, kemudian 3 lembar itu adalah yang menutupi badannya semuanya, 3 lembar. Nanti disebutkan. Balil mar'ati, perempuan, nanti ada penjelasan. Kalau perempuan itu adalah qamisun. Qamis itu adalah kain yang menutupi badan. Badan sampai kaki, gamis. Khimar, kain yang menutup kepala. Jadi pendek, tidak pecah lebar. Yang ketiga, izar, menutup antara pusat dengan lutut. Baru lafafatani, 2 lembar yang menutup semuanya. Ini kesempurnaan bagi perempuan. Lagi-lagi, kasusnya kayak tadi. Yang wajib kalau tidak punya apa-apa, wajib bagi kita berapa? 1 lembar. Insya Allah kalau di negeri kita semacam ini enggak ada deh orang dikafani 1 lembar. Kok pelit banget kita. Biarpun orang meninggal belikan kain 3 lembar saja kok susah. Tapi mungkin sekali terjadi di satu kampung kota yang fakir, terjadi permusuhan kayak ada di Dedar Somal waktu itu. Fakir betul, kain itu mahal sekali. Mungkin. Jadi tidak wajib kecuali berapa? 1 lembar tadi. Baik. Ini adalah masalah kafan. Jadi kalau perempuan nanti, kalau perempuan itu biasanya macam-macam caranya. Intinya adalah mungkin lembaran pertama paling lebar, lembaran kedua adalah lebar kurang lebih sama, baru di atasnya nanti diletakkan di bagian badannya yang namanya gomis, kemudian di atasnya ada bagian kepala, kemudian bagian pusat dengan lutut. Baru nanti kepalanya dilipatkan, kemudian bagian pusat dengan lutut izarnya dilipatkan, baru nanti gamisnya dilipat, baru jangan dibalik, yang gede dulu baru yang kecil, aneh kan nanti, ya, kayak Superman dong, pakai anunya di luar. Jadi yang kecil di dalam, begitu aturannya. Dan itu tergantung caranya, bebas. Hanya biasanya siapa kemarin, Pak Lebay, Pak Mutin itu biasanya sudah ahli dalam hal ini. Yang di sini ada kursusnya, cara motongnya pun ada semuanya. Jadi kalau sudah ahli cepat. Intinya seperti itu gambarannya, tidak susah. Baik. Kemudian selesai. Ini adalah masalah mengkafani, ringan. Karena hari ini sepertinya harus dikhatamkan ini. Hari ini harus dikhatamkan. Tidak perlu panjang lebar. Yang penting kita sudah melanjutkan fardu kifayah. Kalau kemarin kita syarai panjang, ini pendek-pendek saja. Kemudian arkanu sholatil janazati, rukun sholat jenazah ada sab'atun, tujuh. Al-awwal an-niyatu, niat. Karena ini adalah fardu, harus niat disebutkan kefarduannya. Tidak usah pakai kifayah. Menyebutkan kifayah adalah sunnah. Jadi niat sholat jenazah fardu. Bermaksud ya, menyebutkan sholat jenazah, alal janazati, ketentuannya, kefarduannya. Ini fardu ada tiga ya, mu'tabaratnya ada tiga ya. Bermaksud menyebutkan sholatnya, menyebutkan kefarduannya. Selebihnya adalah sunnah. Gak usah disebut kifayah. Baik. Yang pertama adalah niat. Dan niat adalah waktu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah arba takbiratin, empat takbir. Ingat, perbedaan antara takbir di dalam sholat jenazah, nah ini masalah asbah wa nadha'ir, segala yang mirip perlu didekatkan. Takbir di dalam sholat jenazah beda dengan takbir waktu kita sholat hari raya. Kalau sholat hari raya, takbirnya yang wajib berapa kali? Sekali waktu takbiratul ihram, selebihnya sunnah. Baik. Kalau kita ketinggalan takbir hari raya, setelah kita takbiratul ihram, tak tahunya baru dapat dua, selesai. Karena maka kita tidak wajib menambah sampai berapa? Lanjutannya sampai tujuh. Enggak apa. Tapi kalau takbir di sini adalah rukun. Berarti ketinggalan takbir seperti orang masbuk. Ketinggalan takbir di sini seperti orang masbuk. Kalau imam sudah sholat jenazah takbir yang kedua, kita baru datang, berarti kita tinggalan satu takbir. Dan semua ngikuti iramanya sholatnya sendiri. Sebab pembacaannya gak boleh ditukar ini. Setelah takbir pertama bacaannya ini, setelah takbir kedua baca ini, gak boleh ditukar. Baik, empat takbir yang jelas. Setelah Allahu Akbar, takbir lagi. Semuanya rukun. Al-thalith yang kedua rukun. Al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Sama kayak sholat fardu. Gak bisa berdiri duduk. Gak bisa berdiri duduk. Tidak, sebentar, sebelum masuk mungkin ingat, takut lupa. Letak jenazah sebelum disolati. Ini ada sedikit. Di kampung itu biasa, kampung kan masalah mawasan. Meletakkan di mana kepalanya jenazah, kepada mayit waktu mau disolati, sebelum kita masuk solat dulu. Hah? Ada yang mengatakan, kan? Kalau laki-laki, yang jelas kalau laki-laki, seorang imam menghadap ke kepalanya mayat. Laki-laki menghadap ke kepalanya mayat. Kalau perempuan, imamnya menghadap ke ajuz. Ajuz arah pinggul. Pinggulnya sang mayat perempuan. Baik. Kemudian kepalanya itu adalah di arah utara atau di arah selatan. Enggak usah bingung, ini kadang-kadang di kampung, makanya kita tidak pernah mengganggu kalau di kampung. Kalau tiba-tiba laki-laki kepalanya di utara, ya saya sholatin. Tiba-tiba kepalanya di selatan, saya sholatin. Cuman kadang namanya orang, itu hal-hal begini itu jadi ribut. Pernah suatu kita ribut gara-gara kepala. Imamnya datang, rupanya dia enggak setuju kalau kepalanya harus di selatan. Kepalanya di sini, harus dibalik. Ada lagi suatu ketika kita tidak mau di sini, harus begini, ribut. Anda bilang ini semua dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwasanya pada dasarnya aslinya adalah kepalanya tetap di kanan, di juz yang paling baik bagi sang imam. Kepalanya di di kanan, baik itu mayatnya laki atau perempuan, baik mayat laki atau perempuan, kepalanya adalah di kanan. Jadi biarpun kita laki-laki tetap menghadapnya ke kepala, kepalanya di kanannya, kepalanya adalah di kanan, bujur ke utara, gitu ya. Perempuan juga tetap menghadap ke pinggul, kepalanya adalah di kanannya imam. Kecuali di saat disolati di dekat kubur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kepalanya ditukar biar kakinya tidak mengarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah, karena kubur Nabi itu selalu di kirinya mihrab. Kubur Nabi itu di kirinya mihrab. Jadi kalau sana kiblat, kalau imam begini, kubur Nabi di sini. Kubur Nabi ada di kiri kita. Maka adabnya, jenazahnya, kepalanya ditaruh di kiri, biar kakinya mayat tidak ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pendapat. Dan para ulama kita juga mengatakan begini, semuanya boleh. Gini loh, sebagian termasuknya yang banyak diamalkan, kalau perempuan jelas imamnya menghadap ke ajus, ke pinggulnya tadi. Tapi dan kalau laki-laki juga ngadep ke kepalanya, cuman bedanya kalau laki-laki kepalanya ditaruh di selatan, begini, kepalanya ditaruh di selatan. Ini pendapat yang kedua tadi, bisa saja pendapat yang kedua menjadi yang pertama karena ini disebutkan semua oleh ulama kita. Jadi kepala begini, alasannya apa? Nah, tadi yang pertama aslinya seperti itu, kepalanya di utara semuanya. Tapi ini, kalau ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana kalau laki-laki, kenapa kepalanya dirubah ke kiri di selatan? Nah, mereka mengatakan bahwasanya hendaknya waktu imam sholat itu menghadap mayat, dan bagian terbanyak dari mayat itu hendaknya di kanannya imam. Coba kalau waktu sholat yang disolati perempuan, otomatis benar ngadep ke pinggul, bagian terbesar di mana? Di kanannya imam, enggak ada masalah. Tapi kalau berlaki-laki, kalau kepalanya di utara, berarti bagian yang terbanyak di mana? Di kiri. Maka ulama mengatakan, berarti dibalik. Biar imamnya menghadap ke kepala, jadi bagian mayat yang terbanyak di kanannya imam. Baik. Kalau punya wawasan begini enak, sampai saya ngomong sudahlah, terserah kepala di sana di sini, yang penting jangan mayatnya berdiri. Saya mau begitu. Ini ribut, ini wawasan. Dan ternyata Ustadz, ini masalah belajar itu penting. Jelas? Yang repot kan berdiri ini mayatnya. Kalau ini kadang-kadang dipermasalahkan, padahal disebutkan ulama kita dengan jelentreh, dengan jelas. Bahkan mengatakan kita asli tadi sampai kisah di Madinah. Kalau di Madinah seperti itu. Kalau di sholat di Masjid Nabawi, itu adabnya seperti itu. Baik. Bujur kemana saja sahlah. Ini masalah letaknya kepalanya. Jelas ya? Jadi kalau kalian sebagai ustaz di kampung enggak usah kalian merubah. Kalau perempuan hampir tidak ada masalah, selalu kepalanya ada di kanannya imam. Tapi biasanya yang ada perbedaan siapa? Kalau mayatnya adalah laki-laki, sudahlah dilihat saja. Oh, ini. Kan biasanya kasih bunganya apa? Karena kita pernah melihat ribut, astagfirullahaladzim. Ribut di depan orang meninggal, ribut. Saya minggir kalau begitu karena ada lebih pintar. Saya mundur kan lebih pintar, enggak biar debat di sana. Saya minggir sudah. Akhirnya saya tidak enak kalau saya nengah-nengah di situ karena ini sama-sama ustadz. Tidak tahu yang belajar satu belajar di barat, satu belajar di timur. Ini gara-gara ribu ini sampai ribu. Nah ini harusnya gini. Aduh gini. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin ada anak-anak kecil saya tidak didengar. Ya, sudah saya minggir saya sudah. Akhirnya tetap sholat sah semuanya dua-duanya. Saya minggir. Saya tidak muncul. Nah, ini ada kisah semacam ini. Nah, ini hal-hal semacam ini harus paham, maka kalian sebagai santri punya wawasan ya. Kalau perempuan sudah hampir tidak ada masalah di mana-mana, tapi kalau sudah laki-laki biasanya aja sedikit khilaf di sini. Baik, kemudian setelah itu kita berdiri deh. Makanya saya ingat waktu berdirinya imam itu berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau bisa duduk boleh baring, boleh. Nggak bisa baring telentang ya jalankan yang dapat ke. Kalau tidak nanti ya menjalankan hati, nggak bisa jalan hati, dia yang disolati, kan begitu saja, mati sudah, selesai. Sama seperti sholat fardu. Rabi' qira'atul fatihati, membaca surat al-fatihah setelah takbir yang pertama. Qira'atul fatihati setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, langsung baca surat al-fatihah. Tidak disunahkan membaca doa iftitah, dan dalam sholat jenazah tidak dianjurkan panjang-panjang doanya pun juga jangan panjang-panjang deh. Karena apa? Kalau dia orang baik, pengen segera dihantarkan. Kalau orang tidak baik, jangan lama-lama di rumah. Maka sebaik-baik jenazah dipercepat, tidak ditunda kita untuk menginapkan. Jadi termasuk yang perlu dipercepat itu, yang dipercepat diantaranya, semua keburu-buru itu tidak baik, kecuali beberapa hal. Yang pertama adalah mayat untuk segera dikubur, yang ketemu. Yang kedua adalah anak gadis segede-gede ini harus segera dinikahkan. Anak perempuan, sudah perempuan, senang semuanya itu langsung pulang untuk nikah. Jadi kalau punya anak gadis sudah haid, sudah waktunya, itu sunnah untuk segera dinikahkan. Setuju? Setuju. Baik, itu sunnahnya diantaranya, yang buru-buru. Baiklah, mayat segera, kadang-kadang suruh nunggu. Padahal mayatnya meninggal tadi malam, suruh nunggu bapaknya sampai malam lagi. Memangnya kalau bapaknya datang bisa hidup lagi? Tidak. Kemudian memindahkan mayat dari tempat ke tempat lain, hanya untuk dikubur di tempat lain. Dua pendapat dalam ulama madhab Syafi'i. Yang kebanyakan mengatakan haram, karena menjadi sebab tertundanya pengkuburan. Tapi sebagian ulama kita mengatakan hanya makruh, artinya tetap tidak sebaiknya dipindah. Kalau sudah mati di negeri itu, sudah dikuburkan di sana. Kalau dipindah, sudahlah, ambil yang makruh saja. Karena mungkin pengen dekat ziarahnya dan seterusnya. Tapi kita akan menemukan nas tek bahwasanya haram. Naklul mayit qabla dafni, memindah mayit sebelum dikubur ini, hanya untuk dikubur di negeri itu adalah sebab kebanyakan mengatakan haram, enggak ada perlunya. Itu hanya untuk menyimpan mayat saja, menyimpan jasad. Alam barzah itu adalah dengan amalnya nanti. Baik. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah kita. Jadi ini sederhanakan, niat aku niat sholat jenazah fardu. Gitu toh kalau ngajari niat sama orang awam. Ini jujur, ini pernah orang awam pernah suatu ketika dia tidak ngerti sholat jenazah. Belas tidak mengerti. Hanya ikut-ikutan kan, ikut takbirnya 4 kali, Allahu Akbar, enggak ngerti niatnya, enggak ngerti cara, Allahu Akbar, enggak bacanya. Assalamualaikum. Kenapa? Bukan seperti sholat 5 waktu, 5 waktu kan sehari 5 kali. Sholat jenazah itu kadang sebulan sekali, kan gitu. Jadi banyak orang tidak mengerti. Maka mohon ini, para santri, mudahkan mempelajari ilmu sholat jenazah. Cukup takbir 4, serta pun baca Fatihah. Yang kelima, as-salatu ala nabi, membaca salat kepada nabi. Salawat yang paling pendek yang bisa dihafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Kalau diperpanjang, ala sayyidina Muhammad. Kamu masuk. Laita ala sayyidina Muhammad. Salawat Ibrahim. Boleh. Setelah itu yang keenam, rukun yang keenam adalah doa. Mendoakan orang meninggal. Ba'da thalithati, setelah yang ketiga. Dan doanya baik itu bayi kecil atau orang tua sama, Allahumma firlahu warhamhu, paling pendek. Dan doa ini adalah tidak ada di khilaf dalam hal ini. Doa Allahumma firlahu warhamhu wa firlah warhamnya, ini yang tidak ada khilaf. Ada pun doa yang lainnya yang panjang itu adalah khilaf, sebagian mengatakan karena tidak ada doa rahmatnya. Jadi doa yang paling ringan itu. Jadi kalau kita ajarkan orang awam, Allahumma firlahu warhamhu, selesai. Kalau perempuan mufirlaha warhamha, orang awam ha ha sama, beda, enggak ada salah. Orang awam enggak ngerti bahasa Arab, berarti pastikan ya. Mungkin ma Allahumma firlaha. Karena enggak ngerti orang. Orang awam jangan terlalu kaku-kaku deh dengan orang awam. Maksudnya mayat itu. Biarpun mayat laki-laki ke firlaha sah enggak ya? Sah. Nanti domainnya kembalikan ke jenazah. Kan kamu ngerti bahasa Arab. Jenazah kan perempuan juga. Loh, mayatnya perempuan. Nah, gitu. Jadi mudah saja masalah dhamir itu, tolong jangan dipersulit orang awam. Yang penting sholat rukunnya begitu, doa. Baru setelah itu ayat sabik setelah takbir yang keempat, salam. Kadang sebagian menambah tambahan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu, dan seterusnya. Itu adalah doa tambahan. Tapi intinya rukunnya seperti itu, supaya kita tidak salah, mudah di dalam melaksanakan sholat jenazah. Baik. Kemudian masalah jenazah, apalagi permasalahan seputar jenazah. Insyaallah itu dulu. Itu dulu untuk masalah jenazah. Kalau ada nanti yang ingat kita sambung. Sekarang wabadah. Fasunat wa aqlu dafni, paling ringannya untuk ngubur. Kita sudah tahu ya yang wajib disolati dari macam-macam, kan kita ingat kemarin. Itu hafal orang muslim yang biasa, bukan haji dan umroh, orang haji yang umroh, keguguran pun ada tiga modelnya, kemudian ada kafir dhimmi, kemudian ada murtad dan kafir harbi. Semua jelas ya kemarin, rinciannya sudah ada ya, beda. Jadi fardu kifayah 4 ini berlaku kepada siapa? Muslim normal, laki-laki besar, bukan keguguran, atau orang yang pokoknya bukan keguguran. Keguguran pun ada macam-macam, selesai, dibahas itu. Sekarang ini aqallu dafni, yang sama, mana yang wajib dikubur? Hampir semuanya wajib dikubur kecuali satu atau yang enggak wajib, dua yang wajib dikubur. Siapa? Kafir harbi, murtad, sama bayi yang belum terlihat bentuk dan atau tanda gede rupanya. Ingat enggak? Dibalik lagi kemarin hafalannya. Maka itu tidak wajib. Orang kafir murtad atau kafir harbi mati, orang murtad enggak wajib kita mengkuburnya. Tapi boleh, biar enggak ganggu orang hidup bangkainya. Karena enggak terhormat nih kan. Boleh saja. Baik. Wa aqallu dafni, paling ringannya mengkubur adalah hufratun, satu galian, taktumu raihatahu, yang bisa menyimpan baunya. Subhanallah. Mau sombong manusia, asal tahu saja. Bangkai yang paling busuk baunya adalah bangkai manusia. Oh, mau sombong kita. Bangkai manusia itu bangkai yang paling busuk baunya. Sudah begitu paling petentang-petenteng itu. Ngaku Tuhan juga manusia. Berani dengan Allah ya manusia. Waduh. Binatang enggak ada, patuh semuanya. Enggak ada binatang ngaku Tuhan. Binatang dituhankan saja, tenang-tenang saja. Enggak sombong, ada kan sapi dituhankan. Tenang aja. Manusia ini yang ruwet, makanya bangkainya paling busuk. Dan memang bangkai tidak ada artinya. Akan tapi amal-amal kita yang berarti dan roh kita. Tapi bangkai anak Adam memang terhormat. Waqad karramna bani Adam, bangkai anak Adam terhormat. Maka harus dirawat. Aqallu dafni hufratun, sekalian. Wa tahrusu, dan menjaga, melindungi bangkai tersebut minat sibai, dari binatang buas. Minat sibai, dari binatang buas. Mumpung ingat ya. Mumpung ingat ini tambahan. Kemarin ada yang tanya. Umi tanya, orang mati di laut. Nah ini mumpung ingat, atau lupa nanti enggak apa-apa dimasukkan nanti. Mumpung ingat kita. Mati laut bagaimana? Gimana nguburnya? Ada sebuah di perjalanan laut. Jika dekat wajib fardu kifayah untuk kita minggir dan kita daratkan lalu dikubur kalau masih dekat. Kalau jauh ada dua cara. Yang pertama, jika ada, taruh di papan, apungkan papan biar minggir, nanti ada orang di sana yang bakal mengkuburnya. Kalau tidak, kubur di dasar laut. Dimasukkan ke laut, tentunya setelah dipenuhi syarat-syaratnya tadi semuanya, dikasih beban hingga sampai ke dasar laut. Sudah selesai. Karena kalau dipertahankan di kapal, sebab ada kapal yang satu minggu busuklah itu mayat. Ini kemarin bertanya, cari terletak ke laut, tapi kasih beban supaya tenggelam ke dalam laut. Setelah dimakan ikan, nah urusan. Dan tidak ada hubungannya, biarpun dimakan ikan habis, kalau orang baik tetap saja urusannya kesolehan. Selesai. Itu mengingat masalah di laut. Hmm. Kemudian wa akmaluhu, paling sempurnanya adalah qamatun wa bastah. Setinggi orang normal, ya orang nasional tuh ya 165 ya. 170 kan, 1 koma itu satu ini pas bastah. Mungkin seginilah sekalian. Bastah itu adalah ya satu basat, bastul yat itu ginilah, anggap saja satu shibir, kayak satu apa namanya, ini apa, kilan begitu. Jadi tangan kita hamparkan gini, sebaik matakan begini, paling tidak ini kesempurnaannya. Yang penting tadi sudah apa namanya, tersimpan baunya daripada dicium oleh binatang buas, lalu digali nanti. Kalau di Indonesia tidak khawatir digali oleh binatang buas, yang mati Jumat Kliwon digali sama manusia cari pesugihan. Nah, ini kan repot, negeri kita ini memang unik. Nanti Jumat Kliwon harus ditunggu, kenapa? Digali, ada aja orang percaya aneh-aneh. Sudah begitu melarat terus dia, padahal kain kafannya sudah saat. Wa yudau khadduhu ala turabi. Kesempurnaannya nanti adalah pipinya dibuka, diletakkan di tanah. Ketawaduan seorang hamba. Biar yang melihat, yang hidup tuh lihat, enggak boleh sombong kita. Mati pun ternyata lihat. Kamar bagus kita harus kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Selesai. Wa yajibu, dan wajib taujihu ilal qiblati, menghadapkan ke kiblat. Jadi harus menghadap ke kiblat. Adapun galian nanti, ada model galian, tidak wajib seperti itu. Ada namanya syiq, ada namanya, jadi ada galian, ada dua kuburan itu nanti, intinya seperti itu dulu, baru nanti ada lahat. Lahat itu kalau di sini, kalau kita gali kotak dulu ya, kotak seperti kotak, baru nanti di bagian di arah kiblat dilubangi sedikit, jadi mayatnya ini disembunyikan ke sana. Kalau syak nanti galian begini, di tengah-tengahnya dikasih lubang, sekiranya mayat nanti plek langsung ke situ, nggak gerak sana sini. Semuanya boleh, dilihat dia tanahnya saja, apakah tanah itu tanah yang gembur. Kalau gembur nggak bisa pakai lahat tadi, nanti roboh dari atasnya. Jadi itu boleh dua-duanya, dan wajib dihadapkan ke kiblat. Wajib dihadapkan ke kiblat, intinya menghadap ke kiblat. Umumnya kepalanya adalah di mana, di kanan, di utara kalau di Indonesia. Kalau di sini boleh ya, ini keluar daripada keutamaan, tapi intinya menghadap ke kiblat. Sama dalam kita melakukan sholat pun, kalau kita bisa ke sholat itu kan pertama adalah berdiri, nggak bisa berdiri, berduduk, berduduk, baring. Baring kita pun adalah bisa saja begini baringnya, menghadap ke kiblat, tapi kita baring, tangan kita yang kanan kita jadikan tempat tidur atau baring, atau kebalik begini boleh. Intinya apa? Dada menghadap ke kiblat. Setelah ini jangan kamu aneh-aneh jadi ustaz, kepalanya taruh selatan aja lah, ini orang aneh nih. Yang penting ngadep kiblat, bukan begitu. Ya sudah begitu aturannya, ngadep kiblat selagi masih bisa. Kalau tidak bisa nanti bolehlah. Seperti itu. Kemudian selesai. Faslun. Yumbashul mayyitu li arba'in. Mayat itu enggak boleh dibongkar lagi. Kecuali karena empat hal. Empat hal. Sebetulnya kalau dirinci panjang lebar tidak hanya empat, banyak. Nanti kita tambah dulu empat dulu. Yang pertama adalah li'arba'i khisalin, karena empat hal. Yang pertama lil ghusli, misalnya mayat itu dikubur, tak tahunya apa? Mayat dikirim. Yang ngasih kabar mayat sudah nyampe, sudah nyampe. Yang terima tanya, sudah dimandikan atau belum? Di sana bilang sudah. Ya karena sudah, ngapain dimandikan lagi? Dikubur. Rupanya karena dia tuh panik, rupanya ngomong sudah itu maksudnya belum, sudah dikubur. Waduh. Sampai beritanya setelah itu dia nyusul datang, "Duh, sudah dimandikan belum?" "Lah saya bilang apa? Kamu bilang sudah. Maksud saya belum karena saya panik. Itu suami saya yang meninggal." Nah, bagaimana kalau dikubur belum dimandikan? Karena hukum mandikan apa tadi? Wajib, maka boleh dikeluarkan. Tapi syaratnya, idza lam yataghayyar, kalau memang mayat tersebut belum berubah, kalau sudah menjadi busuk jangan, nanti bahan gunjingan orang. Tidak enak, yang hidup yang sakit. Bau bapaknya kemudian ada orang, biarpun memang orang meninggal dunia itu busuk. Cuman kalau ada orang sebentar-bentar ludah di samping mayat, kira-kira yang hidup enak enggak? Duh, bau bapakku busuk banget, kan gitu. Maka kalau sudah mayatnya busuk, enggak perlu. Karena sudah kelewat waktunya. Yang kedua, wuli taujihihi ilal qiblat, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Misalnya nguburnya salah kiblatnya. Biasanya orang bingung. Tahu orang bingung? Orang bingung itu, kalau Buya itu di Cirebon itu dari dulu sampai sekarang itu merasa kalau sholat itu ngadep ke selatan. Karena memang ada orang bingung begitu, ada orang nggak pernah bingung karena nggak tahu mata angin selamanya, maka dia nggak pernah bingung. Tapi kalau biasanya kalau orang Jawa Timur itu kalau bilang ngalor kidul, gitu nggak bisa, lor dalan, kulon dalan, tan dalan, ini. Jadi biasanya pakai mata angin kalau ngomong. Makanya kalau Buya ngomong sama abahnya Buya kadang-kadang berbeda. Kalau abahnya Buya benar ngadepnya barat, jadi kalau abah barat rum, abahnya abah ngomong barat rumahmu, kulon omahmu, kulon umah. Pikiran saya beda karena saya selama ini ngadep ke selatan kayaknya. Nah, bingung kan? Pernah anda merasa bingung? Yang gak pernah bingung berarti kamu tidak tahu mata angin, percaya saudara. Jadi gara-gara tahu mata angin utara selatan, maka kan perasaan sana utara ini, terus pindah ke tempat lain kadang-kadang masjid ngadep ke timur, kan gitu ya perasaannya, padahal enggak, hanya kita saja karena muter-muter lalu bingung. Pokoknya kalau kalian tidak pernah bingung berarti kalian tidak ngerti mata angin, sudah gitu aja. Baik, nah ini orang bingung, panik dia ngubur jenazah, deg-deg-deg-deg, pokoknya harus ngadep ke barat menurut dia. Digali, dipikir sudah ngadep ke barat, rupanya ketuker dia karena dia orang bingung. Sampai teman-temannya pada datang, "Kak, ini ngadep ke utara ini, salah ini." Terus gimana? Dibongkar lagi. Karena harus menghadap ke kiblat. Barusan kan disebut, wajibnya adalah kita menghadapkan mayat ke kiblat. Itu pun adalah tauji lil kiblat itu kalau belum berubah, kalau sudah rusak jangan. Dan rusak bisa diperkirakan. Hari kedua itu sudah mulai membengkak. Hari ketiga itu sudah. Hari keempat meletus. Yang gandeng, yang cantik sudah enggak ada. Selesai. Yang ketiga adalah membawa harta. Misalnya gelang emasnya belum dilepas. Sementara itu kan miliknya ahli waris. Ahli warisnya enggak terima. Harus diambil, bongkar. Termasuk tuh gigi emas. Waduh. Itu jangan salah paham. Gigi emas itu adalah biasanya para juru dakwah itu menjelaskan orang meninggal itu tidak membawa apa-apa. Kalaupun ada sebagian orang misalnya giginya itu dari emas. Kalau mati itu adalah miliknya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak rela, maka itu boleh dicopot emasnya. Dicopot. Cuman kadang-kadang orang awam beda fahamnya. Kalau pakai gigi emas harus dicopot. Nah, kan jadi harus bagaimana? Kalau ahli warisnya itu tidak rela karena ahli warisnya mungkin butuh uang, maka boleh dicopot. Boleh dicopot. Dibuka di sana. Nah, termasuk harta, tapi masa gigi segitu aja kok pelit banget sih? Sampai bapaknya dibongkar lagi, dicopot giginya, cerok. Masya Allah. Dan dalam fikih boleh orang patah giginya diganti dengan emas, karena ini dalam keadaan darurat. Karena waktu itu memang logam yang terbaik adalah emas. Sampai hari ini pun masih bisa dipakai biarpun ada penggantinya. Begitulah ulama mengatakan. Ajib ya. Kalau ketahuan nanti mesti meringis tuh, biar tahu kalau dia pakai emas. Baik, selesai. Wal mar'ati, mumpung ingat masalah mengkubur mayat tadi, harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kalau ada ibu sama bayi, diutamakan ibunya, karena ibunya jelas. Ada ibu meninggal di dalam, kayak bayi itu selalu berhadapan dengan ibunya, ya enggak? Di dalam perut itu bayi itu mesti menghadap ke belakang, bukan ke depan sana. Bayi gede baru yang ngadep ke sana. Bayi kecil yang bayi dalam perut itu selalu ngadepnya ke sana, bertentangan dengan kiblat. Maka ibunya menghadap kiblat, bayinya enggak menghadap kiblat enggak apa-apa, karena memang bayi masih ada di dalam. Tapi kalau bayinya muslim, ibunya kafir, dituker, ibunya diarahkan. Contohnya gimana? Misalnya pernikahan dengan ahli kitab. Misal seorang laki-laki menikah dengan ahli kitab, maka kalau lahir bayi pasti langsung muslim, ya enggak? Biarpun ibunya masih matilah itu ibu sama bayinya. Bayinya muslim atau tidak? Muslim. Ibunya kafir. Mana yang dihadapkan ke kiblat? Bayinya. Mumpung ingat di masalah bayi tadi. Memang ilmu itu begitu, enggak bisa kita ingat semuanya. Kalau ada nyandol ingat lagi. Semoga bisa khatam ini ya. Baca aja syarat dan khatam bil barokah. Besok siap-siap hari raya sudah. Selesai. Idza dufina janinuha ma'aha, jika dikubur bayinya itu bersama ibunya. Kemudian bayi itu hidup, maksudnya mar'ah, ada seorang ibu meninggal dunia. Kemudian ada perutnya ada bayi. Setelah itu dikuburlah sang ibu. Cuman bayi ibu apa? Dokter tadi ya mungkin histeris karena dia meninggal istrinya, mungkin dokter pingsannya lama lagi. Setelah dirawat dikubur, suaminya bangun, saya melihat bayinya masih hidup tadi, loh sudah dikubur, bongkar karena bayi masih hidup, bukan bayi mati lalu dibongkar dibedel, nggak ada, bayi hidup. Jadi dugaannya bayi hidup maka dikejar, dibuka. Jelas ya? Hal-hal kayak gini hampir tidak terjadi, kecuali dalam kisah memang di mana, enggak tahu, kita mendengar sebuah cerita, ada seorang ibu dikubur dengan bayinya, rupanya bayinya hidup. Dan ternyata dia hidup, keluar main siang. Kalau malam masuk lagi ke kubur nyusu ibunya. Setelah diketahui oleh orang, makanya susunya juga hilang. Allah Maha Kasih, dan tidak mustahil kisah-kisah seperti itu ada. Wa amkanat hayatuhu, dan mungkin untuk dijaga kehidupan bayi yang ada di dalam perut ibu tersebut. Faslun fasal, ambil dikit ya. Al isti'anatu arba'u khisalin. Nah, kemudian ada lagi yang hak ya, yang boleh dibongkar nanti, misalnya omong ini penting. Dikubur di tanah gosop. Sama tolong, dikubur di tanah wakaf yang bukan untuk kuburan, tanah pondok di depan itu spesial, itu kubur di depan itu adalah wakaf untuk kuburan. Ini yang sering dilupakan, bahkan mungkin ahli ilmu pun lupa, mentang-mentang dia yang punya ilmu langsung dikubur di mana? Di pondok. Kalau itu bukan tanah wakaf kuburan nggak boleh, karena wakafnya adalah bukan untuk kuburan. Gak boleh latah seperti ini. Bahkan mungkin di masjid. Gak boleh lagi itu. Ini perlu insaf masalah semacam ini. Kalau kiai itu yang dikubur di situ tuh hidup, gak bakal mau di situ. Itu kan muridnya yang salah. Atau anaknya yang salah. Itu diwakafkan. Di depan itu diwakafkan dari awal dibuat pondok, memang ada wakaf untuk kuburan. Nah ini hati-hati. Jangan-jangan jangan hanya pengen memuliakan, tak taunya salah. Di tanah wakaf selain wakaf kuburan enggak boleh, tanah gosop juga enggak boleh mengkubur. Bahkan selagi masih bisa dijangkau, diambil sebelum rusak. Dosa yang mengkubur di situ. Nah, ini mohon ini cermati. Tapi ingat, jangan keluar dari tempat ini langsung ke rumahnya ke pesantren ngeritik orang. Enggak, mungkin sudah wakaf, kita tidak tahu. Mungkin wakaf untuk kuburan, tidak tahu. Kalau depan itu saya kukuhkan, itu wakaf kuburan. Karena deretan tanah ini adalah pemberian daripada Abah. Dan beliau dimintakan ada dipotong untuk wakaf kuburan. Wakaf kuburan sebenarnya lebih luas dari itu, cuman kita persempit. Nanti barang ini untuk parkir, untuk apa dan sebagainya. Nah, harus wakaf kuburan. Kalau tidak enggak boleh. Kadang ditaruh di teras masjid dan sebagainya. Itu wakaf masjid, enggak ada itu. Waspada dalam hal ini. Kalau beliau-beliau insyaallah enggak bakal mau, kalau hidup saja bakal marah. Kembali kita ke bab. Kemudian atau dikafani dengan baju gosop, sama sudah kita tutup, kita lanjutkan, tinggal dikit waktunya. Al-isti'anatu arba'u khisalin, minta tolong ada empat macam. Mubahah, mubah. Mubah itu bebas, dikerjakan, tidak dikerjakan, enggak ada merubah apapun, mubah. Yang kedua, khilaful awla. Khilaful awla, dikerjakan, tidak dikerjakan, sama. Cuma, kalau pakai khilaful awla, lebih baik jangan dikerjakan. Tapi enggak ada nilai pahala. Khilaful awla itu, kayak mubah tadi, tapi tidak sampai derajat kayak makruh. Ada mubah, ada makruh. Kalau makruh itu, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dosa. Ingat ya, makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dosa. Maka di saat meninggalkan dapat pahala. Kalau mubah ditinggalkan tidak dapat pahala, dikerjakan juga tidak dapat pahala, juga tidak ada dosa. Dan tidak ada yang lebih baik dari keduanya, sama. Tapi khilaful aula, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala, cuma lebih baik. Nah, ini khilaful aula, lebih baik dikerjakan. Khilaful aula, jadi khilaful aula tengah-tengah antara makruh dengan mubah tadi. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dosa. Wajibah, wajib ada empat. Fal mubahatu, yang mubah ya takribul ma'i, mubah. Misalnya tolong ya akhi, bisa minta bantu, tolong deketin air ke sini atau isi kolam saya, itu minta tolong, ini mubah. Kemudian khilaful aula ini adalah tidak makruh, boleh dilakukan, boleh tidak. Minta tolong ya akhi, siramin dong tangan aneh, mau wudu, nyiramin. Nah, ini adalah khilaful aula, masuk wilayah mubah, tapi lebih bagus jangan dong minta tolong. Yang ketiga adalah makruh, karena bisa saja bentuk kesombongan, mal haram, mendekati haram, karena hampir masuk makruh. Gimana contohnya? Tolong wuduin aneh deh, semua yang gosok orang lain. Kalau tadi kan cuma nyiram, yang gosok tangan kita sendiri. Mungkin dia manja banget, tolong ya akhi, masya Allah, itu orang baik sama anak, tolong wuduin aneh deh. Biur, wuduin itu. Itu makruh. Tapi kalau niatnya dengan sombong, jadi haram. Kita baca nasnya. Khilaful aula yasubbul ma'i ala nahwil mutawadhi, menyiramkan air ke orang yang berwudu, minta tolong tadi. Wal makruhah, yang makruh adalah minta tolong liman yaghsilu a'dha'ahu, untuk basuhnya. Beda ya, tadi menyiramnya, yang basuh kita sendiri. Baru makruh kalau kita minta dibasuhkan. Ya mungkin istri sama suami ya enggak beres-beres wudunya. Kan madhab Syafi'i batal. Nah. Bang, tolong wuduin ane deh. Suami wuduin. Satu tahun tidak beres-beres wudunya. Ngalem istrinya. Akhirnya suami harus niat, saya harus ikut madhab lain. Biar bisa mewudukkan istriku tercinta. Bolehlah. Mau digituin. Sakit dulu tuh kayaknya, sampai minta gitu tuh. Nah. Baik. Wal wajibah, wajib adalah lil maridi indal azzi. Orang sakit yang sudah enggak bisa berbuat apa-apa minta tolong, maka wajib. Sebab kalau tidak minta tolong tidak bisa sholat. Tolong siramin wudu'in ane, dah enggak bisa tangan saya stroke kiri kanan. Dikit titas insyaallah. Bab zakat berbeda nanti insyaallah. Al amwal lati talzamu fiha az-zakatu, harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati sitatun, ada enam dalam madhab Syafi'i. An-na'amu, ternak. Binatang ternak di sini hanya berlaku kambing, sapi, dan unta. Dengan nisabnya nanti tentunya. Dengan nisabnya. Di Indonesia hampir tidak ada di sini. Sebab syaratnya nanti kalau sebinatang ternak yang wajib dizakati adalah di antaranya yang hampir tidak ada di sini. Di antaranya adalah binatang tersebut digembalakan di kalak mubah, padang rumput yang gratis. Kalau sudah binatang ternaknya kita kasih makan dari rumput yang kita cari atau beli, sudah enggak wajib zakat. Hampir tidak ada di Indonesia. Kecuali orang yang hidup di Bima sana barangkali, atau di pulau mana gitu. Banyak rumput kambingnya ratusan. Kalak mubah. Tapi lu kalak nyewa, kalak mubah itu apa? Kalak mubah itu adalah hamparan milik pemerintah. Siapapun boleh ngambil di situ. Padang rumput. Yang bebas. Milik umum. Dari sini saja sudah hampir tidak ketemu. Makanya mungkin tidak kita bahas di situ. Karena waktu sedikit ya. Mundur hari ini, mundur dikit bolehlah. Nisabnya ada sendiri. Wandaqdani, emas dan perak. Emas dan perak termasuk di dalamnya adalah uang. Ulama sudah hampir sepakat mengatakan uang punya fungsi seperti emas dan perak. Sebab naqdani pada masa dahulu adalah punya fungsi untuk jual beli dinar dan dirham. Dinar emasnya, dirham adalah peraknya. Seberapa? Nah, maka kalau emas dan perak syaratnya dua, singkat saja. Emas dan perak syaratnya dua, satu nisab. Nisab itu batas minimal, yang kedua berputar satu tahun. Kalau kita punya uang sudah sampai batas minimalnya, nginep satu tahun, baik nginepnya di BMT atau nginep di saku sendiri, berputar satu tahun wajib kita keluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Batas minimalnya adalah, gambarannya saja, kita pengen langsung diamalkan ini. Punya duit senilai emas kurang lebihnya 84 gram. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi nilainya seperti itu. Kalau perak 575. Jadi ini untuk mempermudah. Mungkin kalau uang kita katakan emas saja deh. Emas saja sudahlah. Jadi kalau kita punya uang, sekarang suruh ngitung 84 gram sampai 90 deh. Itu kalau jadi uang kurang lebihnya berapa? Kurang lebihnya kemarin dihitung 55. Anggap saja 55 sampai 60 juta. Kalau kita punya uang nginep 55 juta atau 56 juta nginep satu tahun, maka wajib kita keluarkan zakat berapa? 2,5%. Sudahlah, ini adalah masalah naqdani. Kemudian naqdani termasuk adalah perhiasan, kecuali perhiasannya seorang perempuan. Enak, perempuan memang harus tampak cantik, begitu maksudnya, biarpun orangnya enggak cantik. Jadi makanya kalau perempuan itu punya emas, kalau beli emas niat yang mau dipakai enggak wajib zakat. Tapi seorang laki-laki haram pakai emas, maka kalau nyimpan emas wajib zakat. Selesai. Jadi laki-laki Atau seorang istri invest, emasnya bukan emas dandan, emas yang dipakai, emas kotak, emas sama lempengan, wajib zakat, karena lempengan tidak akan dijadikan kalung. Lempengan 1 kilo begini pakai, nggak ada lempengan emas batangan, jelas ya. Emasmu yang kamu pakai untuk perhiasan tidak wajib dizakati, selesai. Kemudian mu'asyarat, mu'asyarat itu adalah tanaman. Mu'asyarat itu dari kata usyur, tanaman. Tapi dalam madhab Syafi'i, yang jadi makanan pokok, yang bukan jadi makanan pokok tidak wajib dizakati. Nanti sedikit saya susulkan madhab yang lain, ini singkat ya, karena waktu sudah habis. Atau ditambah besok hari, kayaknya sudah mendekati, kita tutup saja insya Allah, karena besok sudah menjelang lebaran, sudah buru-buru pengen pulang yang mudik. Ini kita ringkas, nanti akan pembahasan zakat secara khusus. Bahas zakat itu panjang lebar, 5 pertemuan pun belum beres kan kalau detail, karena membahas zakat profesi, zakat ini, zakat itu dan seterusnya. Baik, sedikit. Kemudian mu'asyarat makanan pokok. Mu'asyarat nanti ada, jadi gini, makanan pokok termasuk padi, makanan pokok bagi warga negeri kita. Nanti di Arab sana korma, kalau orang Indonesia makan korma terus nggak bisa, uang suruh buka saja makan korma nggak bisa banyak, satu aja nggak habis, hanya pengen dapat sunnah. Suruh makan korma, makan siang, makan korma, makan malam, makan korma. Kalau mau besok di pondok ganti korma. Bubar pondoknya nanti. Baik. Makanan pokok juga. Baik. Itu nanti kalau disiram oleh air hujan, kita tidak perlu pakai biaya. Tidak pakai biaya. Maka usyur, makanya mu'asyarat. 1/10. 10% kita keluarkan zakatnya. Karena apa? Enggak pakai biaya. Yang biaya siapa? Allah. Tapi kalau ternyata pengairannya dari kita dan sebagainya, pengairan ya, maka itu nisful usyur. Separuh dari 1/10, berarti 5%. Kalau timbangannya kurang lebihnya adalah 7 kuintal setengah beras bersih. Kalau kotornya nanti 1,2 ton. Dalam tempo 1 tahun. Panjang, baik. Gambaran itu, nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang zakat. Kalau kita sudah punya panenan mencapai itu, wajib keluarkan zakat. Nanti ada pertanyaan, semek apa, mes apa, pupuk itu bagaimana? Pupuk tambahan suka-suka, tidak dipupuk. Pupuk tidak akan merubah dari usyur menjadi nisful usyur. Wa malu tijarati, kemudian jual beli apa saja, jual beli apa saja wajib, jual beli dagang. Maka syaratnya 2, barang dagangannya nanti di akhir haulnya harus satu haul berputar 1 tahun, kemudian di tahun akhir perhitungannya sampai 1 nisab, nisabnya sama dengan nisabnya emas, dikira-kira nilainya berapa. Nilainya kalau sampai nilainya emas 84 gram berarti sudah wajib keluarkan zakat 2,5%. Ini gambaran karena waktu ya. Kemudian ini tijarah, jadi perdagangan. Dagang apa saja, dagang kerupuk, dagang mobil, dagang ini, dagang. Warikas. Rikas. Rikas itu adalah barang temuan. Tapi temuan jahiliyah. Barang temuan, temuannya jahiliyah, temuan orang jahiliyah itu maksudnya apa? Barang temuan misalnya kita menemukan patung emas, yang buat patung bukan orang Islam kan? Rikas, patung. Kalau di Kediri itu menemukan jatayu, gambar burung tapi dari emas. Dan itu buatan orang Hindu Buddha, berarti bukan miliknya orang Islam. Kalau temuan seperti itu namanya nemu, maka zakatnya gede. Humus, 1/5 itu berapa sih? 20% humus. Humus 20%. Nah, kemudian pernah nemu? Tapi kalau kita nemukan barang di pinggir jalan duit namanya luqatah, wajib diumumkan, beda ini nemu, ini salah ini. Nemu kalung, nemu enggak boleh. Kalau ada kalung yang kita temukan, maka kalau kita menemukan kalung itu miliknya umat Islam, enggak boleh langsung jadi bahan temuan, dizakati deh. Oh, temunya gede banget. dizakati. Khalas, tinggal namanya al-ma'din. Ma'din itu adalah tambang. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang wajib dikeluarkan hanya tambang apa? Tambang emas dan perak saja, kecuali mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad, tambang-tambang selain daripada emas dan perak itu wajib dikeluarkan. Nah, ini kalau tambang. Dan ada ya, ada lagi yang makanya pembahasan sengaja kita singgung tidak dibahas di sini. Lalu bagaimana dengan peternakan ayam? Enggak ada di sini. Wah, enak, asik, saya enggak wajib zakat ternak ayam, ternak sapi perah, burung walet. Ini nih. Nah, bagaimana cara membaca fikih semacam itu? Ini nanti ada pembahasan khusus, dan ingat jangan keluar dari majelis tanpa ada kerinduan untuk faham ilmu yang lainnya. Nanti ada masalah zakat profesi, zakat peternakan, kebun apel yang ada di, kan bukan makanan pokok. Bagaimana itu semuanya? Para ulama mutaakhirin, kalau membaca memang dari fikih madhab Syafi'i, nanti enggak ada zakat. Kan begitu, akan tapi ulama kita tidak hanya dalam madhab Imam Syafi'i, kemudian ada kaidah di dalam madhab Imam Abu Hanifah, semua yang menghasilkan harus dizakati dengan aturannya. Maka kami ingatkan, hei yang punya kebun teh, hei yang punya kebun apel, hei yang punya walet, hei yang punya sapi perah, hei yang punya ternak ayam, jangan sampai Anda mengatakan tidak wajib zakat, akan tapi cara membacanya bukan dari bacaan fikih Syafi'i. Kalau Anda baca dari sisi kacamata fikih Syafi'i, sudah selesai. Fikih Syafi'i yang saat ini dikukuhkan. Tapi mutaakhirin ulama Syafi'iyah sudah membahas tentang itu semuanya. InsyaAllah sampai di sini dulu, atau kita cukupkan insyaAllah. Kita besok sudah hari menjelang hari raya, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Berikan ilmu yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan ulama-ulama-Nya Rasulullah dan merindukan kita untuk belajar agama, berikan ketulusan, keikhlasan. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita yang telah meninggal, diberikan kasih yang diangkat derajatnya, masih hidup dipanjangkan umurnya, panjangkan umur kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bertemu dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan, sama-sama belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.